Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, إخواني في الدين رحمكم الله, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum yang terkait dengan pernikahan. Lebih khusus pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa pernikahan yang dilarang dalam syariat. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan beberapa pernikahan yang diharamkan. Beliau mengatakan, wa nikahul mut'ati mansukhun والتحليل حرام وكذلك الشغار. Dan nikah mut'ah telah dihapus, begitu pula nikah tahlil adalah haram, demikian pula nikah syighar juga diharamkan. Jadi yang pertama di antara pernikahan-pernikahan yang dilarang adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan sementara. Biasa orang sebut dengan istilah kawin kontrak. Memang semacam itu. Karena yang dimaksud dengan pernikahan mut'ah, dia hanya dalam jangka waktu tertentu. Bisa jadi sekian hari, bisa jadi sekian bulan, atau sekian tahun. Bahkan yang lebih buruk lagi, bisa jadi hanya sekian jam. Yeah. Yang seperti ini tidak ada bedanya dengan perbuatan zina. Orang-orang Syiah sampai sekarang masih meyakini bolehnya nikah mut'ah. Bahkan sebagian ulama menyebut ada jenis mut'ah yang diistilahkan dengan dauriyah, yaitu hanya dalam jangka waktu yang singkat. Bisa jadi dalam waktu semalam seorang wanita berkali-kali dinikahi secara mut'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, dahulu pernah ada dalam Islam pernikahan mut'ah, tapi tentu semuanya dengan syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apa syaratnya, apa rukunnya, saksi, mahar, wali, dan seterusnya. Hanya saja dalam waktu tertentu. Dan waktu itu diperbolehkan dalam Islam dalam kondisi tertentu, yaitu disebutkan dalam beberapa kejadian ketika mereka berperang di suatu daerah. Namun itu pun dalam waktu yang sangat singkat, kemudian dilarang oleh Islam. Selanjutnya diharamkan sampai hari kiamat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kunna naghzu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam laisa ma'ana nisa, faqulna ala nakhtasi, fanahana an dhalik. Kami dulu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri kami tidak mengikuti peperangan itu. Yani mereka pergi berperang tanpa membawa istri-istri mereka. Maka kami pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita tidak mengebiri diri kita saja? Yani karena kekhawatiran jatuh dalam perbuatan yang terlarang, di mana mereka jauh dari istri sementara hasrat manusiawi mereka tentu ada. Mereka sampai berkeinginan untuk mengebiri. Nah, ini di satu sisi kita melihat bagaimana kehati-hatian para sahabat agar mereka terjauh daripada godaan-godaan wanita supaya tidak terjatuh pada perkara yang haram, sampai mereka berkeinginan untuk mengebiri diri mereka. Ya. Panahana an dzalik. Nabi SAW melarang kami untuk melakukan hal tersebut. Dilarang mengebiri. Tsumma rakhasa lana ba'du an nankihal mar'ata bitsaubi ila ajal. Kemudian Nabi memberikan keringanan. Jadi sifatnya keringanan. Kami diberi keringanan oleh Rasulullah SAW setelah itu untuk menikahi seorang wanita dengan mahar pakaian sampai waktu tertentu. Nah, ini asal muasal pernikahan mut'ah dalam Islam. Pada kejadian seperti ini, dan kita lihat tadi dengan istilah rakhasa, Nabi memberikan keringanan. Bukan itu merupakan suatu hukum yang sejak awal diperbolehkan. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan, wa thabata an-nasxu min hadits jamaah. Kemudian terdapat hukum yang menghapus keringanan tersebut. Diriwayatkan melalui beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dalam riwayat Muslim dari hadis Sabrah Al-Juhani, annahu ghazza ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fath Makkah, bahwa beliau ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa penaklukan kota Makkah. Fa'adina lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mut'atin nisa, maka Nabi mengizinkan mereka untuk melakukan mut'ah. Qala falam yakhruj hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tidak keluar dari Makkah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengharamkan pernikahan tersebut. Jadi dalam waktu yang sangat singkat, ya, keluar dari Fathu Makkah, pernikahan itu sudah diharamkan, tidak berlanjut lagi. Qala wa fi lafdhin min hadithi wa inna allaha harrama dhalika ila yaumil qiyamah, dan Allah subhanahu dalam sebuah riwayat disebutkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan tersebut ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Disebutkan pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi juga pernah membolehkan pada perang Khaybar, dan perang Khaybar itu sebelum Fathu Makkah, pembukaan atau penaklukan kota Makkah. Kemudian setelah itu disebutkan dalam riwayat tadi, Allah Azza wa Jal mengharamkan pernikahan tersebut sampai hari kiamat. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga sudah tidak ada lagi dalam Islam nikah mut'ah. Haram perbuatan tersebut menurut agama Islam, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka dari itu kita perlu sangat mengetahui hal ini. Karena apa? Karena orang-orang Syiah ya, sampai sekarang tetap membolehkan. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahkan dalam ajaran mereka, kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis Nabi, sangat berbeda. Nabi SAW seperti yang kita baca dalam hadis, membolehkan saat-saat tertentu sebagai keringanan, kemudian dalam waktu yang singkat sudah diharamkan lagi. Sementara dalam ajaran Syiah, ini menjadi suatu hukum yang diperbolehkan seluas-luasnya. Ya, diperbolehkan seluas-luasnya, seperti yang tadi saya sebutkan, sampai sebagian membolehkan yang diistilahkan dengan mut'ah dauriyah. Ya, sehingga dalam waktu satu malam seorang wanita bisa berkali-kali nikah mut'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebetulnya adalah suatu perbuatan zina yang dilegalkan dengan mengatasnamakan syariat. Ini suatu perzinaan yang dilegalkan atas nama syariat. Begitu menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan yang cukup mengkhawatirkan tentunya dari ajaran tersebut, ini menjadi pelaris bagi ajaran Syiah, terutama di kalangan anak-anak muda. Kita tahu bahwa ajaran Syiah cukup gencar dakwahnya di kalangan anak-anak muda, para mahasiswa, dan ini adalah salah satu alat untuk merekrut anak-anak muda. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita mesti waspada. Kita tidak boleh tergoda dengan iming-iming tersebut. Ini adalah perbuatan yang haram. Alhamdulillah Islam telah membolehkan untuk kita cara yang halal, yaitu nikah yang syar'i. Islam telah membolehkan untuk kita cara yang halal, yaitu pernikahan yang syar'i. Ikhwan fi din rahimakumullah. Dan tentu sesuatu yang diharamkan oleh Islam akan berdampak buruk sekali. Dampaknya sangat buruk dari berbagai sisi. Sehingga orang-orang yang mengamalkan nikah mut'ah, ya, di sana akan banyak anak-anak yang terlahir tanpa diketahui siapa sesungguhnya ayahnya, sehingga akan banyak wanita-wanita yang seperti itu. Ya. Begitu pula apalagi penyakit yang menyebar dan macam-macam. Dan diantara salah satu hal yang sangat memalukan dari perbuatan orang-orang Syiah, sebagaimana diceritakan di sebagian buku, di antaranya adalah buku yang ditulis Al-Musawi. Beliau adalah berasal dari orang-orang Syiah pada asalnya. Kemudian beliau mengingkari perbuatan-perbuatan Syiah tersebut. Beliau dikeluhi oleh seorang wanita, yang wanita itu pernah dinikahi secara mut'ah oleh salah satu tokoh Syiah. Ya. Kemudian mengandung dan punya anak dari hasil nikah mut'ah. Setelah anak itu besar menjadi seorang gadis, ternyata dia pun nikah mut'ah. Dengan siapa? Dengan bapak mut'ahnya. Ya. Jadi betapa tersakitinya si wanita itu. Dia dinikahi secara mut'ah, kemudian hamil, kemudian punya anak, setelah besar dinikahi mutah lagi oleh orang yang sama. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan disebutkan dalam buku itu, ya, tokoh mereka yang ternama, tokoh revolusi mereka, Khomeini, bahkan menikahi mut'ah anak-anak di bawah umur. Menikahi anak-anak di bawah umur. Yang masih kecil-kecil, umur-umur, yakni saya persisnya kurang ingat dalam buku itu disebut, yakni umur-umur ya, yang jelas di bawah 10 tahun. Wallahu'alam. Nah ini na'udzubillah, yakni semakin meluas sesuatu yang diharamkan oleh Nabi SAW kemudian dipraktekkan oleh orang-orang tersebut seluas-luasnya. Na'udzubillah min dzalik. Islam yang datang dengan ajaran yang hak, ajaran yang indah, ajaran yang penuh kasih sayang, ajaran yang terhormat, tidak mungkin Islam menghalalkan model pernikahan seperti itu. Umat manapun kalau dia melihat dengan kacamata kehormatan, tidak melihat dengan kacamata hawa nafsu dan syahwat, mesti menilai betapa jeleknya dan betapa buruknya pernikahan mut'ah. Ya, kalau ada suatu ajaran membolehkan mut'ah yang seperti itu, ya, maka tentu dia akan menilai betapa buruknya ajaran tersebut. Apa bedanya pernikahan mut'ah dengan zina? Perbedaannya hanya dalam hal yang sangat remeh, hal yang sangat sepele, dan seperti yang tadi kita katakan, itu suatu hal yang diharamkan tapi dilegalkan dengan atas nama syariat. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak pernah mengetahui hal yang seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari khulafa ar-rasyidun alaihim ridwanullah. Naam. Ikhwan fillah rahimakumullah, kemudian setelah itu di antara pernikahan yang dilarang adalah nikahu at-tahlil. At-tahlil itu artinya penghalalan atau pembolehan. Penghalalan atau pembolehan. Maksudnya adalah bahwa tujuan daripada pernikahan tersebut untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan, yaitu pada suatu perkara dalam Islam, lebih khusus pada kejadian seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya dengan talak tiga. Seorang wanita yang telah ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, maka sejak itu dia telah pisah dari suaminya. Pisah yang benar-benar pisah selama-lamanya. Tidak boleh dinikahi lagi. Dan sejak itu sudah bukan lagi mahram. Tidak boleh ia kembali lagi. Rujuk. Kecuali dalam satu keadaan. Apa itu? Yaitu wanita tersebut menikah lagi dengan orang lain, kemudian berhubungan dengan suami yang kedua, kemudian diceraikan oleh suami yang kedua. Nah, ketika telah terlepas dari suami yang kedua, barulah suami yang pertama boleh menikahi lagi wanita tersebut. Nah, dalam keadaan seperti ini saja diperbolehkan. Nah, ketika hal tersebut di atas contoh tadi terjadi dengan dibuat-buat atau direkayasa, maka ini menjadi perbuatan yang haram. Misalnya seorang mengatakan kepada suami kedua dari wanita tersebut agar dia menceraikan, atau agar dia menikahi kemudian setelah itu diceraikan. Kenapa? Karena saya mau menikahi lagi wanita tersebut. Maka pernikahan orang kedua ini disebut nikahut tahlil, pernikahan dengan tujuan membolehkan suami pertama, ya, mantan suami, dengan tujuan membolehkan untuk menikahi lagi. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Ini ada rekayasa, ini ada permainan, ini menipu syariat. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dalam riwayat Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallala lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil, seorang yang menghalalkan, dalam hal ini adalah suami kedua, wal muhallala lahu, dan lelaki yang dihalalkannya, yaitu dalam hal ini suami yang pertama. Nah, dilaknat ketika keduanya telah bersepakat, ketika keduanya telah merekayasa kejadian tersebut. Dan suatu dosa yang pelakunya dilaknat dalam syariat ini berarti itu adalah merupakan perbuatan dosa besar. Suatu perbuatan dosa yang pelakunya dilaknat berarti perbuatan itu perbuatan dosa besar. Disebutkan pula dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, dari hadis Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, qalu bala ya Rasulullah, huwa al-muhallil, la'anallahu al-muhallil wal muhallala lahu. Artinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar, maukah kuberitahukan kepada kalian tentang seekor kambing yang dipinjamkan. Ini arti letter lucknya, ya. Tais itu artinya kambing, al-musta'ar yang dipinjamkan. Jadi pejantan kambing yang dipinjamkan untuk mengawini. Ya. Diumpamakan seperti itu. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau diberitahu tentang hal tersebut. Apa itu ya Rasulullah? Nabi katakan, huwal muhallil, itu adalah seorang muhallil, orang yang menikahi untuk menghalalkan. Nah, sementara ini sudah direkayasa, maka Nabi SAW menyebutnya at-taisul musta'ar, seperti kambing pejantan dipinjam untuk mengawini kambing ini, ya, kemudian dipulangkan lagi. Ini pun diminta untuk mengawini seorang wanita, tujuannya supaya dicerai, setelahnya si mantan suaminya akan menikahinya lagi. Nabi katakan, la'anallahu al-muhallil wal-muhallala lahu. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang menikahi untuk menghalalkan, wal-muhallala lahu, dan seorang yang dihalalkan untuknya wanita tersebut. Ya. Nah, jadi ini suatu perbuatan besar-besar yang diharamkan. Di dalam sebuah riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, annahum kanu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahum kanu ya'udduna at-tahlil sifahan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka menilai pernikahan yang seperti ini sebagai perbuatan zina di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernikahan ini walaupun ada saksinya, walaupun ada maharnya, walaupun ada walinya, lengkap semua syarat-syaratnya, lengkap rukun-rukunnya, tapi pernikahan ini dinilai oleh para sahabat sebagai perbuatan zina. Nah, sedikit kita tarik kembali ke perbuatan nikah mut'ah. Kalau seperti ini dinilai zina, bagaimana dengan mut'ah? Ya. Yang seperti ini dinilai zina, bagaimana dengan mut'ah yang dilakukan oleh kelompok tersebut, orang-orang Syiah, seperti yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian berikutnya, yang ketiga dari pernikahan yang dilarang dalam Islam adalah nikah syighar. Nikah syighar. Nikah syighar adalah seorang wali dari seorang wanita, entah itu seorang ayah atau saudara kandung, mengatakan kepada wali dari wanita yang lain, bisa dia adalah ayah atau saudara kandung, ya, menikahi wanita yang wali wanita yang lain. Dia mengatakan, yang pertama mengatakan kepada yang kedua, saya mau menikahkan anak saya atau menikahkan saudara perempuan saya kepadamu, asalkan kamu mau menikahkan saudara perempuanmu pada saya. Ya, saya mau menikahkan saudara perempuan saya kepadamu, asalkan kamu menikahkan saya dengan saudara perempuanmu. Nah, kemudian sudah, ini dilangsungkan tanpa ada mahar. Tanpa ada mahar. Nah, ini disebut dengan nikah syighar. Hal ini telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an syighar. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pernikahan syighar. Dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an syighar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari pernikahan syighar. Wasyigharu, pernikahan syighar adalah an yakula ar-rajulu zawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati. Syighar adalah seorang lelaki mengatakan, nikahkan aku dengan anak perempuanmu, aku akan nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Atau zawwijni ukhtaka uzawwijuka ukhti. Nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, aku akan nikahkan kamu dengan saudara perempuan saya. Di dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar, Nabi bersabda, la syighara fil Islam. Tidak ada pernikahan syighar dalam Islam ini. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, seorang ulama dari mazhab Maliki, beliau mengatakan, ajma'al ulama ala anna nikah syighar la yajuz. Ulama sepakat bahwa pernikahan syighar dengan gambaran di atas, la yajuz, tidak boleh. Wal jumhur ala al-butlan, mayoritas ulama mayoritas ulama berpendapat ya, bahwa pernikahan itu juga batal. Yakni bukan hanya dilarang tapi bisa dianggap sah, tapi dilarang dan tidak sah. Karena itu menurut kaidah dalam usul fikih ya, bahwa sesuatu yang terlarang itu artinya batal perbuatan tersebut. Maka mayoritas ulama berpendapat itu juga pernikahan yang batal. Qala Syafi'i, al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan hadan nikah batilun ka nikahil mut'ah. Pernikahan ini batil seperti nikah mut'ah. Ya. Kata Syafi'i rahimahullah, pernikahan ini batal, tidak ada akad yang sah ya, sama sekali tidak menjadi istri fulan tersebut seperti pernikahan mut'ah. Kemudian di sini dalam pernikahan syighar ini terjadi perbedaan pendapat ulama juga dalam hal apakah nikah syighar yang diharamkan itu ketika tidak ada mahar, sehingga persyaratan yang ada dalam pernikahan syighar tersebut seolah-olah sebagai mahar. Ketika orang mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan syarat saya dinikahkan dengan anakmu, kemudian terjadi pernikahan. Nah, persyaratan tadi seolah-olah mewakili apa? Mahar. Sehingga orang yang pertama dinikahkan dan tanpa mahar, karena seolah-olah maharnya adalah dia orang yang pertama dinikahkan oleh orang kedua dengan anaknya. Ini menurut sebagian pendapat bahwa pernikahan syighar yang dilarang, yang itu dikatakan tidak sah, adalah ketika tidak ada mahar dalam pernikahan tersebut. Terjadi pernikahan itu dan berlangsung dengan persyaratan antara mereka untuk saling menikahkan. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa nikah syighar dilarang walaupun ada mahar. Walaupun ada mahar di antara mereka tetap dilarang. Walhasil ya, kita hindarkan pernikahan syighar tersebut terutama ketika tidak ada mahar, karena dengan tidak ada mahar maka telah hilang salah satu daripada persyaratan di dalam sahnya pernikahan. Kemudian berikutnya Syaukani rahimahullah menyebutkan al-wafa bi syartil mar'ah, tentang memenuhi atau menunaikan hak dalam persyaratan sewaktu akad nikah. Ya. Bisa jadi seorang menikah dan dalam pernikahan itu memberikan suatu syarat. Syarat ini sebetulnya di luar daripada proses asal dari suatu pernikahan. Karena seorang yang menikah yang penting terpenuhi syaratnya, adanya wali, adanya ijab dan kabul, adanya mahar, adanya saksi. Nah, seperti itu syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan. Namun terkadang ada suatu tambahan, yaitu syarat yang diminta oleh salah satu pihak. Misalnya seorang wanita mengatakan, saya mau dinikahi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya saya diberi rumah sejak pertama akad nikah sudah ada rumah yang siap dihuni. Ya. Milik, bukan nyewa. Misalnya seorang wanita mempersyaratkan seperti itu. Ini kan sebetulnya di luar proses pernikahan. Makanya ini bukan disebut syarat nikah, tapi syarat dalam suatu pernikahan. Ya, bukan syarat nikah. Syarat nikah sudah itu tadi, wali, saksi dan lain-lain, itu namanya syarat nikah. Tapi ini syarat dalam suatu pernikahan. Syarat yang diajukan oleh seorang wanita dalam suatu pernikahan. Nah, kalau ada syarat yang seperti itu, apakah wajib dipenuhi? Ulama rahimahullah mengatakan bahwa selama syarat itu syarat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib dipenuhi. Atau dalam kata lain, dalam hal ini ada syarat yang sah secara syar'i, ada pula syarat yang tidak sah. Ya, intinya kalau sah itu ketika tidak bertentangan dengan syariat, syarat yang bertentangan dengan syariat tidak dianggap sah. Nah. Kembali kepada bab ini, jadi selama tidak bertentangan dengan syariat, maka syarat-syarat seperti itu wajib dipenuhi. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Uqbah bin Amir, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, haqqu syurut an yufa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Syarat yang paling berhak untuk ditunaikan, syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah suatu syarat yang dengannya kalian menghalalkan seorang wanita dalam pernikahan, dalam hubungan pernikahan tersebut. Nah, dari hadis ini maka ini termasuk syarat yang sangat ditekankan untuk dipenuhi, melebihi syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat yang lain yang mungkin di luar proses pernikahan ini, yaitu syarat yang diajukan antara sesama muslim dalam suatu transaksi tertentu misalnya, itu mesti dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syariat. Nabi bersabda, al-muslimuna ala syurutin, kaum muslimin sesuai dengan persyaratan mereka. Misalnya akad jual beli, saya mau beli barang ini asalkan dengan syarat diantar sampai rumah saya. Nah, ini wajib dipenuhi kalau sudah diterima oleh penjual. Dengan sabda Rasul tadi, al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan syarat yang ada diantara mereka. Nah, bagaimana dengan syarat antara seorang wanita dengan seorang lelaki dalam hubungan pernikahan, yang dengan syarat itu si lelaki kemudian menjadi halal untuk berhubungan dengan wanita itu. Ini lebih lagi Nabi katakan, haqqus syurut an yufa bihi. Ini adalah syarat yang paling berhak, paling ditekankan untuk dipenuhi syarat tersebut. Asy-Syaukani mengatakan, amma syartul ladzi yuhillul haram wa yuharrimul halal fala wafa'a bihi. Adapun syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, fala wafa'a bihi, maka tidak boleh dipenuhi. Nah, kalau ada syarat yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh dipenuhi. Misalnya saya mau menikah dengan kamu asal nanti dalam pesta pernikahan sediakan khamr. Nah, ini gak boleh dipenuhi. Ya, karena ini syarat yang bertentangan dengan syariat. Saya mau menikah dengan kamu asal saya tidak mau pakai jilbab. Gak boleh kamu memaksa saya pakai jilbab, misalnya. Nah, ini syarat yang tidak boleh dipenuhi. Karena apa? Karena itu syarat yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini secara ringkas tentang syarat dalam pernikahan. Tentunya setiap persyaratan mesti ditinjau. Kadang ada sebagian syarat yang cukup rumit, dalam arti apa pandangan syariat terhadap syarat tersebut. Nah, seperti ini tentu perlu dikonsultasikan kepada para ulama untuk dimintai fatwa mereka apakah boleh atau tidak dipenuhi atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sementara materi kita cukupkan sampai di sini karena waktu telah mendekati maghrib. Apakah mantan mertua masih mahram? Ya, mantan mertua masih mahram. Wallahu a'lam. Insyaallah pertanyaan yang lain kita jawab pada kesempatan yang lain karena